Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar. Bab apa-apa yang datang tentang kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, kuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Qala rahimahullah fa akbarah. Beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Abasa. Thumma amatahu fa akbarah. Kemudian Allah mematikan dia, mematikan sang insan tadi, fa akbarah, lalu menguburkannya. Apa makna fa'akbara? Kata muallif, akbartur rajula idza ja'alta lahu qabra. Idza ja'altu lahu qabra. Aku mengubur seseorang apabila aku jadikan untuk dia kuburan tempat matinya. Wa qabartuhu dafantuh. Kata-kata qabartuhu, aku kubur dia, ai dafantuh, aku ya kubur, bahasanya apa ya kan, aku makamkan dia. Naam. Sehingga ayat Allah Azza wa Jal, thumma amatahu fa akbara, kemudian Allah mematikan sang insan dan memasukkannya dalam kuburan. Kifata, lafadz kifata yang disebutkan di Al-Mursalat, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Maknanya adalah yakununa fiha ahya'a wa yudfanuna fiha amwata. Mereka menjadi orang-orang yang hidup di bumi ini dan mereka dimakamkan dalam keadaan mati juga di bumi ini. Itu makna kami menjadikan bumi sebagai kifata, tempat makhluk ini hidup dan tempat mereka dimakamkan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Isma'il qala haddatsani Sulaiman an Hisham bin Urwah qala wa haddatsani, ini isnad yang kedua. Qala wa haddathani Muhammad ibn Harb qala haddathana Abu Marwan Yahya ibn Abi Zakaria an Hisham an Urwah, Hisham bin Urwah an Abi, an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yata'adharu fi maradih, sungguh, in dimaknakan sungguh. Sungguh dulu Rasulullah SAW meminta uzur, mencari-cari alasan pada sakit yang beliau wafat padanya. Aina ana al-yawm, aina ana ghadan, di mana saya hari ini, di mana saya besok. Yani istibqa'an li yaumi Aisyah. Beliau merasa lambat, kok lama menunggu jatah harinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kata-kata ini, kata-kata minta uzur, segera saya dibawa ke Aisyah, bawa ke Aisyah. Barakallahu fiik. Kok lama? Saya besok di mana? Di rumah fulanah. Ke Aisyah. Saya hari ini di mana? Merasa lambat dengan harinya Aisyah. Falamma kana yaumi, maka ketika Rasul alaihi salatu wasallam berada pada hariku, jatahku, qabadahu Allahu baina sahri wa nahri, Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mencabut nyawa Rasul dan beliau diantara saharku dan naharku. Ini nahar, ini sahar. Ya, sahar itu bisa dimanakan tulang yang ada di dada ini. Ya, nahar di bagian lehernya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, dicabut nyawanya oleh Allah azza wa jalla dalam keadaan bertelekan pada Aisyah. Wadufina fi baiti, dan Rasul dimakamkan di rumahku. Hadza huwa syahid. Lafaz inilah yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini. Kuburan Rasul ada di mana? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa huna iskal. Di sini ada iskal. Larangan membangun bangunan untuk kuburan. Ya. Sementara kuburannya Rasulullah alaihi wasallam dalam bangunan kamarnya Aisyah. Ini iskal ya. Iskal yang berikutnya adalah ketika setelah itu nanti kuburannya Rasulullah SAW yang di kamarnya Aisyah berada dalam lokasi pelebaran Masjid Nabawi. Barakallahu fiikum. Ini iskal. Wallahul musta'an. Al-jawab barakallahu fiikum. Ini kekhususan untuk para anbiya wal mursalin. Baik. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, para sahabat ikhtilaf. Di mana Rasul dimakamkan? Apakah beliau dimakamkan bersama dengan para sahabat yang lain di Baqi' atau di mana? Maka datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah membawakan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang pernah beliau dengarkan dari beliau. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan, al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi itu dimakamkan di tempat mereka mati. Bihadin nas, jadi ya sahih. Maka para sahabat pun sepakat, dikarenakan Rasulullah SAW wafat di rumahnya Aisyah, maka dimakamkan di mana? Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada wabah. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة وضح بن عبد الله اليشكري عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dari عائشة رضي الله تعالى عنها dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sakit yang beliau tidak lagi bangkit padanya. Sakit yang beliau wafat padanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Katanya Aisyah, laula dzalika ubriza qabruh. Kalau bukan karena sabda Rasul ini, niscaya kuburnya Rasul akan ditampakkan. Yakni dikuburkan secara nampak sebagaimana kuburannya kaum muslimin yang lain. Ghaira annahu khasyya au khusyya ayyutakhadha masjida. Hanya saja Rasul khawatir atau dikhawatirkan kuburannya Rasul dijadikan sebagai masjid. Wa an Hilal, dan dari Hilal, yakni dengan isnad yang di atas, qala, dia mengatakan, kannani Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair memberikan aku kunyah. Ada yang mengatakan kunyahnya Abu Amr, ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Umayyah, ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abul Jahm. Al-Muhim, Urwah bin Zubair lah yang memberi aku kunyah. Walam yulad li, padahal aku belum punya anak. Mama Ikhwan. Syahidnya barakallahu fikum, di sini adalah yang pertama, laula dzalika ubrisa qabruh. Kalau bukan karena larangannya Rasulullah SAW, akan ditampilkan kuburannya. Ini menguatkan poin pertama tadi. Rasulullah SAW dimakamkan di tempat beliau mati, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, dikarenakan memang para nabi dimakamkan ketika mereka mati, di tempat mereka mati. Dan yang kedua, karena Rasulullah SAW khawatir kalau ditampilkan, ditampakkan kuburannya, akan dijadikan sebagai masjid. Laula dzalika ubrisa qabruh. Naam. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Yang kedua adalah jelas. Ini hadis menegaskan kepada kita larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini juga berlaku untuk kuburannya Rasulullah SAW. Dilarang menjadikan kubur Nabi sebagai masjid. Tayyib, menjadikan kubur sebagai masjid, ada beberapa surah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ialah bina'ul masajid alaih. Membangun masjid-masjid di atas kuburan. Itu haram. Atsani, yang kedua adalah idkhalul qubur fil masajid. Memasukkan kuburan ke dalam masjid. Tahu bedanya? Kalau yang pertama sudah ada kuburannya, masjidnya baru dibangun, baru dibikin di atas kuburan tadi. Kalau yang kedua, masjid duluan, kuburnya belum ada. Begitu ada yang mati, itu mayit dikuburkan di dalam masjid. Paham ya? Kilahuma haram. Kedua-duanya diharamkan, termasuk dalam larangan ini. Al-thalith, as-salatu indaha. Salat di sisi kuburan. Paham ya? Salat di sisi kuburan. Bukan dalam masjid. Di makbarah, di kuburan sana. Tapi antum mengerjakan salat, entah yang fardu, entah yang sunnah, dan mengerjakan amal-amal ibadah yang lainnya di sisi kuburan tadi. Paham dong? Ini juga dilarang dikarenakan dari adun ila syirik. Itu merupakan dhari'ah, jalan pintu menuju kesyirikan. Wa dzakarul rabi', dan mereka menyebutkan poin yang keempat ialah as-shalatu ilaiha. Sholat menghadap ke arah kuburan. Ini ada nas langsung larangannya Rasulullah SAW dari Marthad Al-Ghanawi, Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi rahimahullah dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. La tusallu ilal kubur, kalian jangan sholat menghadap kuburan, jangan pula duduk di atasnya. Hadhihi arba'atu suwar. Ini empat gambaran, empat bentuk barakallahu fikum, semuanya masuk dalam kategori ittikhadul qubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Semuanya haram. Masuk dalam laknat ini. La'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Dan ini berlaku juga untuk kuburannya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Paham ya? Barakallahu fikum. Nah, tadi itu. Sekarang bagaimana kenyataannya? Kuburannya Rasul di dalam Masjid Nabawi. Sekarang ini sudah ada di dalam Masjid Nabawi. Atau pelebaran masjid melewati atau memasukkan di dalamnya kuburannya Rasul. Gimana ini? Al-jawab seperti di atas. Itu khusus untuk Rasul. Dikarenakan beliau dimakamkan di tempat beliau mati. Tayyib. Lapas Ustaz. Untuk Rasul. Kenyataan yang kedua, di situ juga ada kuburannya. Obakar Siddiq. Kuburannya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba. Al-jawab, kala itu, bukan sekarang, kala itu kuburan ini tidak ada sangkut pautnya dengan masjid. Masjid Nabawi tidak sampai pada kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kuburannya Rasul, kemudian Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, di luar masjid, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Paham insyaallah ya? Baru masuk ke area masjid pada akhir-akhir ini dikarenakan perbuatannya para umar dan para salatin, para raja-raja, para penguasa-penguasa melaksanakan pelebaran-pelebaran Masjid Nabawi sehingga masuk di dalamnya. Paham ya? Ini namanya amrun dauli ladini. Paham ya, Pan? Ada amrun dauli ladini. Ini urusannya negara, bukan terkait dengan agama. Entom. Perkara berikutnya. Para ulama una dulu ketika mengetahui pelebaran Masjid Nabawi, memasukkan kabarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mereka melakukan antisipasi. Enggak dibiarkan, dibikin bangunan lagi sedemikian rupa supaya kabarnya Aisyah ini bukan bagian masjid, tetapi dia ruangan khusus. Dibangun sedemikian rupa supaya orang yang sholat di situ menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah kiblat, tidak langsung menghadap ke kuburannya Rasul. Paham insyaallah ya? Barakallahu. Terutama di zaman sekarang ini, ikhwanu fillah azakumullah, bahwasanya kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, itu sudah diantisipasi masuk dalam ruangan khusus yang begitu lebar, begitu besar, sehingga bukan masuk wilayah masjid yang digunakan untuk sholat. Sekata itu. Paham insyaallah ya? Ketika antum kesana, entah umrah atau haji atau apa, antum datang ke ziarah ke makamnya Rasul dan dua orang sahabatnya, cuma dikasih ke depan bulatan hijau, ini Rasul, sebelahnya lagi Abu Bakar, sebelahnya lagi Pak Umar. Jangan antum bayangkan di balik pintu itulah kuburannya Rasul. Lah, jauh ke dalam, bersaf-saf. Ya, bersaf-saf di kuburan, sekat, sekat, sekat, sekat, sekat, sekat, sekat, sekat, sekat, sehingga sudah bukan lagi bagian masjid. Yang namanya masjid adalah maudhi'un u'idda lis-salati 'ala dawam. Yang namanya masjid, sebuah tempat yang dipersiapkan untuk sholat secara terus-menerus. Yang ini bukan untuk sholat, maka dia bukan namanya masjid. Walaupun dalam lokasi masjid. Tak kasih gambaran. Masjid Antum sekarang ini. Lokasinya, bangunannya sampai ke belakang sana. Ya. Nih, ada kamar di sini. Saya mau tanya, dari bangunan yang ada ini, tempat yang dibikin, lokasi yang dibikin untuk sholat, alat dawam yang mana? Ruangan utama ini. Ya. Hadza huwal masjid. Yang di belakang, namanya apa? Namanya itu ada ruangan untuk tasjilat. Ada lagi ruangannya, kamarnya siapa itu? Kamar siapa? Kamarnya muadzin dan yang lain-lainnya. Juga ada kamar mandinya di situ. Dulu atau sekarang masih ada? Iya masih ada. Kepakai apa enggak? Oh masih dipakai. Wah luar biasa fasilitasnya, masya Allah. Nah kepakai. Yang itu bukan namanya masjid. Walaupun dalam bangunan, satu bangunan dengan yang namanya masjid. Kenapa? Dikarenakan bukan tempat yang dipersiapkan untuk sholat, tapi dipersiapkan untuk tidurnya para urusan muadzin dan segala macamnya itu. Ayatum, wah kata. Sehingga dengan antisipasi tadi, kuburnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu anhuma sudah bukan lagi namanya masjid, tapi sudah tempat khusus kuburannya Rasul. Paham ya? Sehingga ketika ada orang yang sholat di Masjid Nabawi, itu bukan sholat di masjid yang ada kuburannya. La abadan. Hadza mafhumun barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Muqatil. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak. قال أخبرنا أبو بكر بن عياش مشهور dengan kunyahnya. Ada yang mengatakan Syu'bah. Ketika kita belajar ilmu qiraat, qiraahnya Syu'bah, هذا هو الرجل أبو بكر بن عياش. Di kalangan ahli hadis dikenal dengan Abu Bakar bin Ayyash. Di kalangan para ahli qiraah dikenal dengan nama Syu'bah. Qiraah Syu'bah. An Sufyan at-Tammar. Wa Sufyan bin Dinar At-Tammar. Barakallahu fikum. Annahu haddathahu, bahwasanya dia, ini Sufyan At-Tammar, haddathahu, menyampaikan berita hadis kepada Abu Bakar bin Ayyash. Annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannama, bahwasanya dia pernah melihat kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, kuburannya dalam bentuk musannaman. Sufyan at-Tammar ya ikhwan, seorang atba'ut tabi'in, kibar atba'ut tabi'in. Beliau mendapati masanya sahabat, tetapi tidak ada satu riwayat pun dari seorang sahabi. Saya dikatakan kibar atba'ut tabi'in. Kala itu masih bisa melihat kuburannya Rasul. Belum ada yang namanya perluasan. Masih di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau ini sempat melihat kuburnya Rasul. Dikatakan musannaman. Musannam itu kayak tahu musannam ya? Kayak penuhnya unta. Ka'aslimatil buhtil ma'ilah. Kayak punuhnya unta. Gimana punuhnya unta ya? Peres apa tinggi? Peres atau menggunduk? Jawabannya? Jawabannya? Menggunduk. Musannaman dimaknakan murtafi'ah, tinggi. Jadi tingginya itu kayak punuh unta. Jadi bukan kemudian tinggi, kemudian lurus, namanya persegi panjang. Tidak, tapi dia musannam, menggunduk begini. Dan tidak mungkin lebih dari sejengkal. shibr. Barakallahu fikum. Ada musannaman, ini sifat kuburnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga sunnah yang disunnahkan barakallahu fikum ketika menguburkan mayat dibikin semacam tasnim kayak punuk unta musannaman. Jadi yang lebih titingan sebelah tengahnya menggunduk begini. Begitu nanti dia apa namanya? Surut turun tidak boleh lebih dari sejengkal. Wallahu taala alam bisawab, hadza kafi, dan insyaallah yang berikutnya akan dikaji riwayat-riwayat yang lain terkait dengan kuburannya Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi lahuna, ma fi asilah sementara ini. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.